Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa ba'du. Kita masih di poin yang kelima, al-aslul khamis, prinsip yang kelima tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, dan itu bagian dari konsekuensi ketika seseorang beriman akan kebenaran terhadap Al-Quran dan Sunnah, maka dia harus membela Al-Quran dan Sunnah. Nanti beliau sampaikan bahasanya manusia hakikatnya dia sedang melakukan kegiatan as-sughur. As-sughur maknanya adalah menjaga di daerah perbatasan. Dan itu bagian dari jihad fi sabilillah. Dan menjaga daerah perbatasan itu ada yang zahir dan ada yang ghairu zahir. Ada menjaga daerah perbatasan fisik dan ada yang menjaga daerah perbatasan non-fisik. Menjaga daerah perbatasan fisik artinya adalah dia berada di tepi wilayah sebuah negara muslim. Mereka menjaga tujuannya agar jangan sampai ada orang kafir di negeri musuh yang merebut kekuasaan kaum muslimin atau mengambil sebagian dari tanahnya kaum muslimin. Nah, mereka yang berjaga seperti ini disebut dengan ahlus thughur. Orang-orang yang berjaga di daerah perbatasan. Dan ini bagian dari jihad fi sabilillah, sehingga siapa yang mati dalam kondisi seperti ini maka dia mendapatkan mati syahid insyaallah. Yang kedua adalah menjaga daerah perbatasan yang ghairu zahir, yang non fisik. Bentuknya adalah menjaga hududullah, batasan-batasan Allah. Mana halal, mana haram, mana yang boleh, mana yang dilarang, mana yang hukumnya mubah, mana yang hukumnya haram. Sehingga ketika ada orang yang melakukan pelanggaran terhadap hududullah, batasan Allah, berarti dia melanggar di daerah perbatasan. Nah, kewajiban seorang muslim ketika melihat daerah perbatasan seperti ini dilanggar, maka dia diperintahkan untuk mengembalikan orang yang melanggar ini ke tempat yang benar. Kamu sudah melampaui batas, sekarang harus mundur, tinggalkan bagian itu dan kembali kepada apa yang diperbolehkan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala sering sekali menyebut dalam Al-Qur'an aturan-aturan yang Allah berikan, Allah sebut dengan tilka hududullah wa may yata'adda hududallah. Itulah batasan Allah, dan siapa yang bertindak melampaui batas terhadap batasan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membuat permisalan bahwa antara halal dan haram itu jelas, dan ada di antara keduanya bagian yang mutasyabih. Lalu beliau membuat perumpamaan orang yang mengembalakan kambing, atau membuat perumpamaan orang yang selalu berusaha mengambil yang syubhat, itu ibarat orang yang mengembalakan kambing di tepi daerah larangan, di tepi mahrim, ya. Yang sangat mudah bagi kambing itu untuk nerobos daerah perbatasan yang dilarang. Baik, selanjutnya kita akan membaca perkataan dari penulis. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yukhbiru biftiraq hadhihi al-ummah ila 73 firqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan ini realita. Beliau bercerita realita, bukan menyarankan, bukan motivasi. Sehingga bukan artinya kalau begitu kita ciptakan 73 golongan, berpecah tidak apa-apa, berbeda-beda tidak apa-apa. Karena Nabi SAW sudah menyebutkan bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Tentu kesimpulan seperti ini tidak benar. Karena Rasulullah SAW bercerita tentang realita, bukan memberikan motivasi. Sebagaimana terkadang beliau menceritakan tentang kondisi di akhir zaman orang banyak melakukan maksiat. Riba semakin tersebar, zina semakin merebak di mana-mana. Bukan berarti mengajak orang untuk melakukan zina atau riba. Wan najatu minha li firqatin wahidah ala minhajin nubuwah. Dan keselamatan itu berada di pihak firqah wahidah, satu kelompok, yaitu firqah yang berada di atas minhaj nubuwah, metode beragamanya yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu cuma satu. Selanjutnya, ayuridu haula'i ikhtisarul ummati ila firqatin wa jama'atin wahidah ma'a qiyamit tamayuz al-aqdi al-muttariq. Apakah mereka, orang-orang yang anti dengan kegiatan atau dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, kalau terjadi perbedaan tolong jangan disinggung. Kalau terjadi perbedaan tolong jangan disinggung, itu memecah belah umat. Kalau ada perbedaan di kalangan kelompok jangan disinggung, karena ini bisa memecah kondisi masyarakat. Ayuridu haula, apakah mereka menghendaki, bisa dikondisikan itu ya. Ayuridu haula ikhtisarul ummah, apakah mereka menghendaki ikhtisarul ummah, memangkas umat itu ila firqatin wa jama'atin wahidah, dibiarkan saja mereka berada dalam firqah-firqah yang jumlahnya banyak tapi satu kumpulan. Ma'akiyamit tamayuzil aqdi al-muttarib. Sementara di sana ada banyak perbedaan prinsip akidah al-muttarib yang tidak seragam. Muttarib itu guncang, artinya kadang bilang A, kadang bilang B. Kelompok 1 bilang A, kelompok 2 bilang B, kelompok 3 bilang C. Maka ketika dikumpulkan jadi muttarib. Am annaha da'watun ila wihdatin tusaddi'u kalimat at-tauhid fahdharu. Ataukah ini adalah ajakan untuk persatuan namun bertentangan dengan kalimat at-tauhid? Karena itu waspadalah. Wa ma hujjatuhum ila al-maqulatil batilah. Apa yang menjadi alasan mereka untuk mempertahankan kalimat-kalimat yang batil seperti berikut? La tusaddi'u as-saffa min ad-dakhil. Tolong jangan kamu merusak persatuan dari dalam. La tuthirul ghubar ma'al kharij. Jangan menyiramkan pasir dari luar. La tuharrikul khilaf bainal muslimin. Jangan memicu perbedaan di kalangan kaum muslimin. Naltaqi fi mattafaqna alai. Kita kompak untuk sesuatu yang kita sepakati. Wayu'adziru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi. Nah, kita saling memberi uzur kalau di situ ada perbedaan. Nah, jadi masalah kalau misalnya Syiah sama Sunni kumpul, kalaupun ada beda di situ kita saling beri uzur. Tapi kalau sama-sama sepakat, ini kan Tuhannya sama, nabinya sama. Apalagi yang sama? Ahlul bait nabi juga sama. Bedanya apakah Abu Bakar kafir ataukah muslim, itu kita beda. Nah, ini tidak usah disinggung, nanti tidak memecah belah umat. Apakah Aisyah itu pezina atau tidak, tidak usah disinggung, ini tidak memecah belah umat. Kalau seperti ini yang terjadi, maka itu bukan persatuan yang diinginkan menurut Ahlu Sunnah. Wahakadha, dan begitu seterusnya. Baik, ini adalah alasan yang disampaikan oleh kelompok-kelompok dakwah yang mereka anti dengan saling mengingatkan dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga kalau terjadi perbedaan, ketika terjadi adanya perbedaan dalam manhaj, maka mereka semangatnya adalah lebih baik dikubur perbedaan itu dan jangan disinggung. Karena dikhawatirkan alasannya apa? Memecah belah umat. Padahal bagian dari ad'aful iman, iman yang paling rendah adalah ketika orang itu melihat kemungkaran tapi dia diam saja, enggak bisa memberikan tindakan apapun, tidak diubah dengan tangan, tidak diingatkan dengan lisan, dan hatinya cuma hanya bisa membenci. Udah biarkan saja dia menyimpang, yang penting kita masih tetap bersatu. Ini bukan persatuan yang diinginkan, dan itu disebut oleh Nabi SAW sebagai apa? Adha'ful iman. Wa adha'ful iman ayyuqal liha'ula. Dan kondisi iman yang paling rendah adalah kita sampaikan kepada mereka, hal sakatalmu betilulan, hal sakatalmu betiluna linaskut. Apakah kalau orang-orang yang menyimpang itu mereka akan diam ketika kita diam? Misalnya, coba ahlul haq semuanya diam, enggak usah mengingatkan orang yang punya penyimpangan. Apakah nanti ahlul batil akan diam? Ternyata tidak. Mereka akan menyebarkan kebatilannya. Am annahum yuhajimunal i'tiqada ala mar'an wa masma' wa yutlabus sukut. Allahumma la. Ataukah mereka akan menyerang akidah yang lurus dengan, atau mereka akan merusak akidah dengan media yang bisa dilihat, au masma', media yang bisa didengar dengan visual maupun dengan audio, dengan video maupun dengan radio. Wa yutlabus sukut, sementara mereka minta untuk kita diam, Allahumma la. Itu tidak terjadi. Artinya, andaikan ahlu sunnah itu diam, tidak mengingatkan orang-orang yang punya penyimpangan dalam masalah manhaj, dalam masalah prinsip berakidah, mereka pun ternyata tidak diam. Sementara mereka minta ahlu sunnah untuk diam. Jangan menyinggung masalah manhaj. Perbedaan sunni dan syi'i itu hanya furu' saja. Masalah cabang, bukan masalah usul. Maka tidak perlu disinggung lebih dalam. Baik, kalaupun sunni diam, apakah syiah diam? Ternyata tidak. Wa nu'idzu billah, dan kita berlindung kepada Allah. Wa nu'idzu billah, kita berlindung kepada Allah. Kullu muslimin min tasarrubi hujjatil yahud. Agar jangan sampai setiap muslim itu terpengaruh dengan alasan Yahudi. Kumpul tidak apa-apa, beda tidak masalah, yang penting bisa kumpul, bisa bersatu. Kami berlindung kepada Allah, jangan sampai terjadi pada muslim disebabkan karena mereka terpengaruh dengan hujahnya Yahudi, yaitu beda tidak apa-apa, yang penting bisa bersatu. Fahum mukhtalifuna alil kitab, mereka itu menyalahi Alkitab. Mukhalifuna alil kitab, menyimpang dari Alkitab. Mukhtalifuna alil kitab, mereka berpendapat dalam memahami Alkitab. Maka Yahudi terpecah menjadi banyak golongan ketika melihat Taurat, karena mereka tidak bersatu dalam metode yang benar ketika memahami Taurat. Mukhalifuna lil kitab, dan mereka menyalahi isi kitabnya. Wa ma hadza, meskipun demikian, ketika mereka berpecah menjadi sekian puluh golongan, yuzhirunal wahda wal ijtima, mereka menampakkan persatuan dan kesatuan. Waqad kadzdzabahumullahu ta'ala, dan Allah Ta'ala telah menyatakan kedustaan mereka kalau mereka bersatu, di mana Allah berfirman, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka kalau mereka itu bersatu, padahal hakikatnya mereka itu berbeda-beda, bercerai-berai hatinya. Padahal hati mereka syatta, saling bercerai-berai. Dan inilah persatuan yang dibangun oleh Yahudi. Beda prinsip enggak masalah, yang penting satu badan. Sehingga bisa jadi mereka kumpul bareng, tapi agamanya beda. Yang satu Yahudi versi A, yang satu Yahudi versi B, ini Yahudi versi C. Beda-beda jenis Yahudinya. Enggak akur secara batin, tapi fisiknya bersatu. Yang itu dicela oleh Allah, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka bersatu, padahal aslinya hati mereka saling berpecah belah. Wa kana min asbabi la'natihim ma dzakarahu Allah Ta'ala, dan di antara sebab kenapa mereka dilaknat adalah seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Maidah ayat 79, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu ya'malun. Mereka tidak saling mengingatkan dan melarang ketika terjadi kemungkaran yang mereka kerjakan. Labi sama kanu ya'malun, betapa buruknya apa yang telah mereka lakukan. Sehingga kalau Yahudi ketemu pelanggaran Yahudi yang lain, mereka enggak saling mengingatkan, biarkan saja. Padahal itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman gimana? Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila 'ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Orang-orang kafir di kalangan Bani Israel, mereka dilaknat oleh Allah melalui lisan Dawud dan Isa bin Maryam. Sebabnya apa? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Karena mereka tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga mereka tidak mencegah adanya kemungkaran yang mereka kerjakan. Dibiarkan saja. Dan itu menyebabkan sebuah masyarakat itu jatuh wibawahnya. Makanya kalau ingin punya satu kampung, sekelompok masyarakat, sekelompok umat yang berwibawa, maka kita disyariatkan untuk saling mengingatkan. Fungsi sosial itu dijalankan. Apa bentuk fungsi sosial? Kalau ada yang bermasalah, diingatkan. Kalau ada yang melanggar, diingatkan. Ada yang melakukan maksiat, diingatkan. Itulah fungsi sosial. Tapi kalau didiemin saja, enggak ditakuti orang masyarakat di sini, Pak. Namanya maksiat, bludas-bludus, melbu-metu, santai saja. Nah, itu masyarakat akan jatuh wibawanya, enggak punya fungsi sosial, dan itu menjadi sebab mereka dilaknat. Allah ceritakan Yahudi, mereka dilaknat, sebabnya adalah mereka tidak menjalankan fungsi sosial. Ada maksiat, dibiarkan. Gak pernah diperhatikan. Dan mungkin beralasan, ini kalau disinggung bisa memecah belah umat, bisa memecah belah masyarakat. Padahal kembali lagi, ini tujuannya adalah dalam rangka untuk menjaga batasan Allah agar tidak dilanggar. Walihada fa'idha ra'aita man radda ala mukhalifin fi syudhudhin fiqhiyin au qawlin bid'iyin fashkur lahu difa'ahu biqadri ma wasi'ah. Karena itulah, ketika Anda melihat ada orang yang memberanikan diri untuk mengingatkan, membantah orang yang menyalahi prinsip yang benar, baik dengan memiliki pendapat fikih yang syad, yang nyeleneh, au qaulin bid'i, atau perkataan yang bid'ah, fashkur lahu, maka berterima kasihlah kepadanya. Fashkurlahu, berterima kasihlah kepadanya, difa'ahu, karena dia telah mencegah terjadinya pelanggaran, biqadri ma wasi'ah, sesuai dengan kemampuannya. Wala tukhadzilhu bitilkal makulah almuhina, dan jangan kamu biarkan dia termotivasi dengan kalimat-kalimat yang enggak benar tadi. Limadza la yaruddu 'alal ilmaniyin? Bapak, kenapa kok tidak membantah orang sekuler, orang kafir? Kenapa yang diserang muslim? Kenapa yang diserang muslim? Nah, seringkali alasannya kayak gitu. Masing-masing ada tempatnya. Kalau yang kita lihat di hadapan kita adalah pelanggaran yang dilakukan oleh orang muslim, ya, ini yang kita ingatkan. Sehingga internal diperbaiki. Ketika ada orang luar yang berusaha untuk ganggu, kita juga berusaha untuk menahannya. Maka dakwah yang sempurna adalah ketika masing-masing saling mengingatkan sesuai dengan porsinya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemampuan bagi masing-masing muslim sesuai dengan kemampuannya. Karena itu kata beliau, fannasu qadaratun wa mawahib. Manusia itu punya kemampuan yang berbeda-beda, dan mawahib, dikasih oleh Allah potensi yang beda-beda. Waraddul batil, sementara menolak kebatilan, membantah kebatilan, wajibun, hukumnya wajib, mahma kanat rutbatuhu, seberapapun tingkatan dia di status sosial. Wa kullu muslimin dan setiap muslim ala thagrin min thuguri millatihi. Dia sebenarnya sedang berada di daerah perbatasan agamanya. Daerah perbatasan agama itu di mana, Pak? Maksudnya adalah dia sedang menjaga batasan Allah, hukum Allah. Kalau ada yang langgar, diingatkan, kamu melanggar batasan Allah, balik, tidak boleh. Dan itu bisa saja terjadi dengan orang muslim. Ini prinsip yang penting untuk kita pahami. Kita diwajibkan untuk mengingatkan manusia yang melakukan pelanggaran semampu yang kita miliki, sesuai dengan potensi yang kita punya, karena saat ini kita sedang berada di thagrun min thuguri millatillah. Kita sedang berada di daerah perbatasan agama Allah. Dan semua muslim berada di sana. Sehingga kalau kita melihat ada orang yang keluar dari batas itu, kita minta dia untuk kembali. Dengan cara mengingatkan. Beresiko enggak pakai gini? Ya jelas beresiko. Kalau enggak beresiko, maka nilai pahalanya bukan sesuatu yang besar. Justru dia bernilai yang besar karena dia beresiko. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat gambaran amar ma'ruf nahi mungkar itu ibarat apa, Pak? Ada satu kapal yang dihuni oleh dua jenis manusia. Ada yang berada di dok bawah dan ada yang berada di dok atas. Ada yang tinggal di bawah, ada yang tinggal di atas. Setiap kali yang berada di bawah ini butuh air, maka dia minta bantuan yang di atas. Tolong ambilkan air, diambilkan air, kemudian dibawa ke bawah, dan begitu seterusnya. Akhirnya ada salah satu di antara yang berada di dok bawah ini usul. Kalau kayak gini terus kita repot dan ngerepoti yang lain. Bagaimana kalau misalnya kita biar gak ngerepoti mereka, ketika butuh air kita lubangi saja sebelah ini. Kan nanti ketika kita butuh air tinggal buka lubang itu, ditadai air, selesai. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau orang yang berada di atas ini tidak mengingatkan, tenggelam semuanya. Seperti itulah gambaran amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga butuh kerjasama untuk saling menyelamatkan kapal ini. Kalau orang yang bermaksiat itu dibiarkan, maka yang rusak tidak cuma pelaku, tapi seluruh masyarakat. Makanya Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah membuat satu risalah yang berjudul Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar Safinatu Nuhin. Amar ma'ruf nahi mungkar itu ibarat kapal Nabi Nuh. Sehingga siapa yang mau terlibat, maka dia sedang menyelamatkan dirinya dari tanggung jawab terhadap umat. Dan siapa yang tidak mau terlibat, maka dia akan tenggelam. Allah ceritakan dalam Al-Quran, ada orang saleh yang dia berdakwah, tapi kampungnya tidak mau menerima. Temannya yang seorang saleh ini komentar, ngapain kamu ingatkan kampung yang sudah demikian sesat? Allah ceritakan dalam Al-Quran ya. Di surat apa itu? Qalu ma'dziratan ila rabbi. Ada di surat Al-A'raf ayat 164. Wa idz qalat ummatum minhum. Ingatlah ketika salah seorang di antara mereka mengatakan, lima ta'idzuna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Kamu ngapain mendakwai satu kaum yang sudah jelas sesat kayak gitu? Allah bakal mengadab mereka dan menyiksa mereka. Kaum ini secara perhitungan sudah enggak mungkin dapat hidayah. Dengan melihat kondisinya yang sudah demikian enggak karuan. Lalu si da'i ini diingatkan oleh temannya, ngapain kamu ingatkan kaum kayak gini yang sebentar lagi mereka akan diazab oleh Allah. Qalu, mereka menjawab, ma'dziratan ila rabbikum. Ini sebagai alasan di hadapan Allah Ta'ala. Kalaupun dia sudah divonis akan sesat, mereka akan masuk ke dalam neraka, saya punya tanggung jawab apa? Mengingatkan mereka jangan sampai berbuat maksiat. Sehingga saya punya alasan di hadapan Allah. Kenapa ketika kamu sudah melihat perbuatan maksiat, kamu enggak ingatkan? Dia punya alasan. Ya Allah, saya sudah ingatkan. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun, dan barangkali mereka bertakwa. Mereka bisa mendapatkan petunjuk dari apa yang aku sampaikan. Dan suasana seperti ini memang tidak sehebat di masa silam. Karena itulah para sahabat menjadi manusia yang sangat sensitif dengan maksiat. Sehingga sampai kaul mereka dan diamnya mereka itu jadi dalil. Makanya kalau seperti ini ya. Ada sebuah majelis, di situ ada banyak orang. Ada satu forum. Di tengah mereka ada Umar. Di tengah forum itu ada orang yang melakukan perbuatan A. Kok Umar diam saja jadi dalil? Kenapa? Umar diam itu tanda setuju. Di zaman kita tidak bisa kayak gitu. Ya. Ada satu kumpulan, kemudian di sini ada yang ngerokok misalnya, di sini. Di situ ada ustaz. Ustaznya diam saja. Berarti boleh. Kaidah ini sudah enggak berlaku, Pak. Itu dulu. Ketika sebuah masyarakat fungsi sosialnya masih jalan, tingkat sensitifnya masih kuat, ada sedikit yang menyimpang, sentil, Pak. Sehingga mereka saling menjaga. Ketika kondisi seperti itu makin kuat, maka sampai bisa dijadikan sebagai dalil. Kalau di zaman sekarang, ustadz diam itu bukan dalil. Kenapa? Bisa jadi takut ustadznya. Pekewo, gak enak, takut. Ya. Karena dari Jawa kan ustadznya ya. Gampang pekewo. Kalau dulu, jadi dalil. Makanya berbeda antara kaidah yang terjadi di masa silam dengan di masa sekarang. Sehingga sampai ada manusia yang diamnya itu jadi dalil. Ya, di zaman sekarang ngomongnya saja enggak jadi dalil. Apalagi diamnya. Karena masing-masing punya, atau ketika di masa silam mereka sensitivitas seperti ini sangat tinggi. Wa aslu hadzal babi an-nususul warida fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari kaqaulihi ta'ala. Dan dalil tentang masalah ini adalah berbagai macam nas yang ada yang membahas tentang amar ma'ruf nahi munkar, seperti firman Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi ya'muruna bil wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di antara kalian sekelompok umat yang mereka mengajak kepada kebaikan, beramar ma'ruf nahi munkar, dan mereka itulah orang-orang yang muflihun, beruntung. Kata Ibnu Taimiyah, amar ma'ruf nahi munkar terhadap bid'ah, al-amru bisunnah, memerintahkan sunnah wan nahyu 'anil bid'ah, dan melarang bid'ah, itulah amar ma'ruf nahi munkar, dan itu min afdalil a'malis salihah, termasuk di antara amal soleh yang paling mulia. Sehingga kalau kita melihat kemungkaran, jangan segan-segan untuk diingatkan sebisanya, karena ini termasuk di antara afdalul a'mal, amal yang paling mulia. Kita tidak tahu berapa nilainya, tapi yang jelas ulama sepakat ini termasuk di antara afdalul a'mal. Karena itulah kenapa ulama dimuliakan dalam Al-Quran, salah satu di antara sebabnya adalah menjaga daerah thuhur. Karena dia punya ilmu, sehingga dia tahu mana batasan-batasan Allah. Maka kalau ada orang yang melakukan penyimpangan, segera dikembalikan, jangan sampai dia tenggelam dalam pelanggaran. Wala yambagi lil jama'atil islamiyah al-yawm, dan tidak selayaknya bagi kelompok-kelompok yang menamakan dirinya islamiyah saat ini, antudayyika suduraha bin naqdi, mereka merasa hatinya sumpek gara-gara dikritik. Ketika sudah dikritik, ini tidak boleh, terus mereka merasa Kok kamu suka menyudutkan kami toh? Salahnya kami apa? Kenapa enggak nyerang orang kafir? Ya, kita melihat pelanggaran itu yang apa yang ada di depan. Kalaupun orang kafir melakukan pelanggaran di depan kita, ya akan kita kasih peringatan yang sama. Li'annahu minal qiyami bil qisti wasyahadati lillah alladaini umirna bihima. Karena ini bagian dari menegakkan keadilan dan persaksian di hadapan Allah yang kita diperintahkan untuk melakukan keduanya. Walau ma anfusina, meskipun itu menyerang diri kita sendiri. Diri kita sendiri itu siapa? Sesama muslim. Wa ahli millatina, atau penganut agama kita. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa ayat 135. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan sebagai saksi-saksi di hadapan Allah, meskipun itu merugikan diri kalian sendiri atau bahkan kedua orang tua kalian atau kerabat dekat. Ini berbicara tentang masalah peradilan. Dan maknanya mencakup umum tentang masalah menjaga kebenaran. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Kalaupun dia itu kaya maupun fakir, maka Allah Ta'ala yang lebih berhak untuk dibela dibandingkan keduanya. Fala tattabi'ul hawa, karena itu janganlah kalian mengikuti hawa nafsu. Anta'dilu, untuk bersikap adil. Wa intalwu aw tu'ridu, dan jika kalian menyimpang atau berpaling, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, sesungguhnya Allah Ta'ala akan memberikan, akan sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Yang dimaksud kalimat wa intalwu, talwu di sini maknanya adalah al-layyu huwal kadzib, yaitu berdusta. Wal i'rad maknanya adalah al-kitman, menyembunyikan. Kebenaran tidak berada di pihak si A, padahal si A ini keluarganya sendiri. Ada di pihak si B, lalu ditutup-tutupi, maka itu i'rad. Atau dia berbohong, oh enggak kok, si A enggak kayak gitu, maka dia melakukan al-layyu. Tasatturan bil mujamalatis sia-sia ba'da hadza, dalam rangka untuk menutup-nutupi dengan apa basa-basi ba'da hadza, setelah itu, setelah dia tahu kebenaran. Ya. Sehingga yang seperti ini termasuk di antara tindakan tidak memenuhi perintah Allah Ta'ala untuk menegakkan keadilan bagi sesama. Wala syakka, dan tidak kita ragukan bahasanya al-ghirah, kecemburuan yang Allah berikan kepada hati seorang mukmin adalah kecemburuan terhadap batasan Allah. Allati tuharrikuhu ilal qiyam bihadzal wajib, itulah yang kemudian mendorong dia untuk melakukan yang wajib ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaghar, sesungguhnya Allah itu cemburu. Wa innal mu'mina yaghar, dan sesungguhnya seorang mukmin juga cemburu. Wa ghiratullahi ay ya'tiyal mu'minu ma harramallahu alaihi. Dan kecemburuan Allah adalah ketika seorang mukmin itu melakukan tindakan yang melanggar apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala alam. Tayyib. Masih panjang apa yang boleh disampaikan, dan insyaAllah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.